Apa dia oh namanya, kacak sungguh lagi lama, ku terpikat oleh senyumnya, oh oh terpesona. Siapa itu orang muda, lemah lembut budi bahasa, sungguh hebat lagak gayanya, oh oh ku tergoda. Aduh, aduh.